Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بدء الوحي. Kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas, مختصر السيرة Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, atau lebih tepatnya mukhtasar siratul rasul alaihi salatu wassalam. Dan kita masuk pada bid'il wahyi, permulaan turunnya wahyu. Fi sahih, di dalam riwayat yang sahih, dalam kitab sahih, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah menceritakan, awwalu ma budi'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Awal pertama dimulainya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Apa itu ru'ya as-sadiqah? Mimpi yang hak. La yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Tidak datang dalam mimpinya satu kejadian kecuali terjadi setelahnya persis seperti cahaya subuh. Jelas seperti cahaya subuh. Sehingga mimpi yang hak adalah 1/40 kenabian. 1/40 kenabian. Dan di awal-awal Nabi mendapatkan wahyu, bentuknya adalah mimpi yang hak, yang benar-benar terjadi. Setiap Nabi bermimpi, terjadi persis seperti yang beliau lihat dalam mimpinya. Thumma hubiba ilaihi al-khala. Kemudian dijadikan beliau suka untuk menyendiri. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Maka beliau menyendiri di gua Hira. Fayatahannath fihi. Beliau melakukan tahannuth. Apa itu tahannuth? Ayat ta'abbud. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Berarti bukan hanya menyendiri dalam gua ngelamun, tidak, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahannuts, ya tahannats, adalah beribadah dengan cara-cara orang sebelumnya ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-layali zawatul adad. Beliau beberapa hari, beberapa malam bertahannus di gua Hira. Qabla an yanzi'a ila ahlih. Sebelum dia kembali ke keluarganya. Nanti beliau kembali lagi ke keluarganya. Yatazawad lidhalik. Yatazawad maknanya meminta atau mempersiapkan zad dengan dal. Yatazawad. Dari kata zat, perbekalan, mengambil perbekalan, mempersiapkan perbekalan. Jangan dengan jim, ya tazawwaj. Kalau dengan jim artinya menikah, bukan. Tapi ya tazawwaj dengan dal, yakni mempersiapkan bekal. Tsumma yarji' ila Khadijah. Setelah habis bekalnya, beliau kembali kepada Khadijah. Wa yatazawwad limithliha. Kemudian mempersiapkan bekal lagi untuk yang berikutnya. Hatta faja'ahul haq. Hingga beliau dikejutkan oleh sebuah kebenaran. Faja'ahu, dikejutkan oleh sebuah kebenaran. Wahuwa fi ghari Hira, ketika beliau di gua Hira. Faja'ahul malak, yaitu datangnya sesosok malaikat. Kemudian berkata kepadanya, Iqra. Faqultu, aku katakan, kata Nabi, ma ana biqari, aku bukan orang yang membaca. Ini bukan orang yang bisa membaca. Qala fa'akhadani faghattani. Maka malaikat tadi mengambilku dan memelukku dengan erat. Hatta balagha minnil jahd. Sampai aku hampir-hampir tidak bisa bernapas. Thumma arsalani. Kemudian dilepaskan kembali. Dan diperintahkan kembali, Iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari. Aku katakan aku tidak bisa membaca. Faqadani faghattani tsaniyah. Maka aku ditarik kembali dan dipeluk kembali yang kedua kalinya. Hatta balagha minnil jahd, sampai-sampai aku hampir enggak kuat, tsumma arsalani, kemudian aku dilepaskan. Faqala iqra, kemudian berkata lagi malaikat tadi, bacalah. Faqultu ma ana biqari. Nabi menjawab ketiga kalinya dengan jawaban yang sama. Aku tidak bisa membaca. Faqadani tsalisah. Maka aku kembali ditarik dan dipeluk erat yang ketiga kalinya. Kemudian dilepas dan dia berkata kepadaku, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Rabbmu yang maha mulia. Faraja'a biha Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kembali pulang biha. Bimada? Dhamir hanya kembali ke mana? Kembali pada ayat. Raja'a biha. Ay raja'a bihadihil ayat. Nabi pulang dengan menghafal, dengan membawa tiga ayat tadi. Beliau pulang ke rumahnya. Yarjufu fu'aduh. Beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan hatinya bergetar. Fu'ad adalah al-qalbu. Al-jananu. Janan, fu'ad, al-qalb. Itu semua bermakna sama. Hatta dakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Sampai beliau bertemu dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Faqala, beliau berkata, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku. Selimuti aku. Atau dalam riwayat, dathiruni, dathiruni. Selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Maka diselimutilah beliau oleh Khadijah hingga rasa takutnya sudah mulai menghilang. Faqala li Khadijah, kemudian berkata kepada Khadijah, wa akhbaraha al-khabar, dan mengkhabarkan kepada Khadijah berita tadi, aku didatangi sosok yang kemudian menyuruh aku membaca hingga aku dipeluk erat dan kemudian dilepaskan kembali, kemudian disuruh lagi aku membaca sampai tiga kali. Semuanya ceritakan kepada Khadijah. Kata Rasulullah SAW kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku mengkhawatirkan diriku, aku mengkhawatirkan diriku. Ya'ni mengkhawatirkan dirinya kalau-kalau beliau tertimpa sesuatu. Qanabilina azakumullah. Khadijah paham apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Maka Khadijah langsung membantah. Kalla wallahi. Tidak, demi Allah. Tidak mungkin. Begitu cerdasnya Khadijah. Baru Rasulullah SAW mengatakan, aku mengkhawatirkan diriku. Langsung paham. Tidak. Tidak mungkin. Ikhwanul na'azakullah, seseorang yang mendapatkan sesuatu yang baru pertama kalinya seumur hidupnya pasti akan terkejut dan pasti menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Apa perasaannya kira-kira? Jangan-jangan aku terkena jin, kan begitu. Maka Khadijah berkata, tidak mungkin. Kalla wallahi ma yughzikallah abada. Tidak, demi Allah, Allah enggak mungkin menghinakan kamu. Kamu orang baik. Sebab orang yang terkena jin, junna, jelas orang-orang yang jelek, orang-orang yang rendah, orang-orang yang barakallahu fikum. Tidak mungkin Allah menghinakan kamu. Mengapa? Karena engkau orang baik. Dirincikan apa maksudnya orang baik. Innaka latasilur rahim. Engkau menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kal. Engkau memikul beban orang lain. Wa tuqrid dhaif. Engkau menghormati tamu. Wa tuksibul ma'dum. Engkau memberi kepada orang yang tidak punya. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau membantu dalam segala kebaikan. Qanabidina azakumullah. Khadijah sebagai istrinya membesarkan hati Rasulullah SAW. Jangan khawatir. Allah tidak mungkin menghinakan kamu. Kamu orang baik, berakhlak mulia, bersikap baik, menolong sesama, membantu orang yang lemah, memberi pada orang yang miskin, dan seterusnya. Kemudian Khadijah berangkat. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah ibni Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada pamannya yang bernama Waraqah ibni Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Dari nasabnya terlihat bahwa dia orang Arab. Ammu Khadijah atau ibni ammi Khadijah, dia anak pamannya Khadijah, berarti masih misanan. Wa kana qad tanassara fil jahiliyah, tetapi walaupun dia orang Arab, tetapi dia telah menjadi Nasrani di zaman jahiliyah dan bisa membaca kitab kitab mereka, kitab Nasrani. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Waraqah bin Naufal bisa membaca, bisa menulis bahasa Ibrani. Fayaktubin al-Injila bil-Ibraniyah. Dia menyalin Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allah an yaktub. Sekehendak Allah apa yang dia tulis. Saat itu, sayangnya saat itu, Waraqah bin Naufal sudah tua. Wa kana syaikhan kibiran qad amiya. Dia orang yang sudah tua, renta, bahkan telah buta. Faqalat lahu Khadijah. Maka Khadijah berkata kepadanya, ya bna am, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhika, dengarkanlah dari saudaramu ini apa yang dia alami. Maka Waraqah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya ibn akhi, mada tara? Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Fa'akhbarahu Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Rasulullah pun mengkhabarkan kepadanya apa yang beliau lihat di Gua Hira. Dengan rinci seperti apa yang beliau alami. Faqala lahu Waraqah. Maka Waraqa berkata, hadan namus alladhi anzalallahu ala Musa, itu adalah namus. Namus, nama lain dari Jibril di kitab Ibrani disebut namus. Kata Waraqa bin Naufal, itu namus yang pernah Allah utus kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Waraqah melihat kebenarannya dan berkata, ya laitani fiha jad'a, laitani akunu hayyan id akhrajaka qaumuk. Duhai, kalau aku ini masih muda, jad'an maknanya muda dan kuat, laitani akunu hayyan, duhai kiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Ini yang membuat heran Rasulullah SAW. Ya laitani kuntu hayyan id akhrajaka qaumuka, duhai kiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusir kamu. Maka Rasulullah SAW bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi Rasul adalah orang kecintaan kaumnya. Dijulukinya Al-Amin, orang yang terpercaya. Dijulukinya sebagai orang yang paling cerdas, orang yang paling bijak, orang yang paling Masya Allah. Sampai ketika kejadian membangun Ka'bah, mereka bertikai tentang siapa yang akan membawa Hajar Aswad. Mereka berebut, hampir berperang. Maka mereka menunggu dan bersepakat, kita lihat siapa yang paling pertama datang besok. Ternyata besok yang paling pertama datang adalah Rasulullah SAW. Belum jadi Nabi. Begitu mereka melihat Rasulullah SAW, mereka semua dari suku-suku Quraisy semuanya sepakat ridho. Radina, kami ridho dengan orang ini. Kami ridho dengan orang ini. Mengapa? Semuanya cinta kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sendiri heran. Awam mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Apakah mereka akan mengusir aku? Kata Waraqah bin Naufal, qala na'am. Iya. Lam ya'ti rajulun qab bimithla ma ji'ta bihi illa udhi. Au udhi. Kalau udhi disakiti, kalau udhi dimusuhi. Kata Waraqah, na'am. Lam ya'ti rajulun qab, tidaklah seseorang sama sekali membawa apa yang kamu bawa kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Wa in yudrikani yaumak ansuruka nasran mu'azzara. Kalau saja aku sempat untuk mendapati waktu itu, aku akan bela engkau. Aku akan menolong engkau dengan nasran mu'azzara, dengan pertolongan yang besar. Ini ucapan Waraqah ibn Naufal yang menunjukkan keislaman beliau. Sehingga beberapa ulama menyatakan bahwa Waraqah masuk Islam. Sebab mengakui Rasulullah SAW sebagai Nabi dan siap, rela untuk mengorbankan dirinya, membela Rasulullah SAW kalau suatu saat nanti Rasulullah SAW diusir. Kemudian Waraqah menyebutkan sebuah syair, dan itu kebiasaan orang-orang Arab saat itu. Mereka bisa mengucapkan syair irtijalan. Apa irtijalan? Spontan. Saat itu beliau mengucapkan, keluar syairnya. InsyaAllah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, ashkuruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.